Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian, semoga di pagi ini kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan iman dan Islam. Karena tidak ada nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi nikmat iman dan Islam. Dan berbahagialah kita yang mendapatkan kenikmatan itu. Pagi ini sejenak kita akan berbicara tentang sesuatu yang paling berharga juga dalam hidup kita. Kalau kita ingin beri tema, saya ingin beri tema pada hari ini dalam nafas kehidupan. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu. Karena waktu adalah nafas kehidupan bagi manusia. Dia selalu mengantar manusia pada kepastian. Kepastian itu adalah kematian. Karena apapun yang kita usahakan di dunia ini, kalau itu untuk dunia, sesungguhnya kita sedang berusaha untuk sesuatu yang tak pasti. Kita berjalan dari rumah, dari pagi kita bekerja sampai sore balik, yang kita katakan untuk masa depan kita, padahal masa depan itu belum tentu kita nikmati. Karena kematian selalu menghadang di persimpangan jalan kita menuju cinta kita dan harapan kita. Tak ada orang yang tahu kematian. Wa mal mautu illa sarikun dakasahsuhu yasudu bila kafil wa yas'amila rijlin. Tidaklah kematian kecuali seperti pencuri tanpa bayangan, menarik tanpa tangan, berjalan tanpa kaki. Maka itu, perhatikanlah keadaan itu. Kita tahu bahwa kuburan adalah gerbang dari setiap amalan, pertanggungjawaban amalan manusia. Begitu dia masuk dalam kuburan, itu pertanggungjawaban pertama. Apabila dia bisa menyelesaikan tanggungjawab pertama ini, menjawab soalan-soalannya, maka mudah-mudahan lancarlah untuk perjalanan keabadian berikutnya. Kemudian kita harus bersiap. Di dunia yang merupakan negeri persinggahan, karena sesungguhnya manusia tak ubahnya seperti penyu. Dia hidup di laut, lalu dia naik ke daratan, dia bertelur, menetas, kemudian dia kembali lagi ke laut. Perhatikanlah keadaan ini, manusia akan kembali ke kampung halamannya, yakni negeri akhirat. Tetapi dunia ini negeri yang dalam. Ad-dunya bahrun amiq. Dunia negeri yang dalam. Telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Maka berlayarlah dengan bekal ketakwaan. Hari ini kita coba melihat bagian dari wasiat takwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat yang ingin kita ambil pagi ini adalah wasiat Rasulullah tentang waktu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, yang kemudian disepakati oleh Al-Imam Zahabi dalam Al-Talkhis, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iqtanin khamsan qabla khamsin. Jagalah yang lima sebelum datang yang lima. Sababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla saghlik. Waktu luang sebelum datang waktu kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Karena dia sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikanlah, ada lima nasihat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nasihat yang sangat agung, nasihat yang sangat mulia, yang nasihat yang sangat kita butuhkan ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena pasti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan dikembalikan kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah. Tidak bergeser telapak kaki anak Adam pada hari kiamat. Hatta yus'al. Sampai dia ditanya tentang an umrihi. Tentang umurnya. Fima afnahu. Kemana dia habiskan umurnya. Wa an ilmihi. Tentang ilmunya. Fima fa'ala. Apa yang ia lakukan dengan ilmunya. Adakah dia belajar? Sudah tu, adakah dia mengamalkan ilmunya? Adakah dia keikhlas dalam mengamalkan ilmunya? Ya. Wa an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqahu, dan kemana dia infakkan. Kemudian wa an jismihi, jasmaninya. Fima ablah, dia habiskan untuk apa? Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Nah, maka pada bagian ini, kita perhatikan nasihat tentang waktu. Nasihat pertama tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat tentang waktu. Karena waktu pada hakikatnya adalah umur kita. Umur adalah kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan adalah hari-hari yang dijalani oleh manusia mulai dari hari kelahiran hingga dia memasuki gerbang pertanggungjawaban, yakni kuburan, kematiannya. Imam Hasan Al-Basri berkata tentang waktu. Lalu beliau berkata, ya Ibnu Adam, wahai anak Adam, innama anta ya ayyamun. Sesungguhnya kalian adalah hari-hari, kumpulan hari-hari. Iza fa'idha zahaba yaumun. Apabila berlalu satu hari, zahaba ba'duka. Berarti hilanglah satu bagian daripada dirimu. Perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu, wal fajr wa layalil 'ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10 malam. Ya. Di ayat lain Allah bersumpah, wasyamsi wadduhaha walqamari idza talaha. Ya. Demi malam apabila menutupi, malam apabila menutupi siang, dan siang apabila yang telah menjadi terang menerang. Di ayat lain Allah lagi bersumpah, wadduha wallaili idza saja, demi waktu matahari sepenggalan mulai naik Dan demi malam apabila telah sunyi, ini apabila malam itu telah sampai gelap gulita, ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i, ya, ketika beliau menafsirkan, memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa manusia berada dalam kerugian, illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Kemudian wa'amilus salihah, yang beramal saleh, yang saling menasihati untuk menegakkan kebenaran, saling menasihati untuk sabar. Dalam hal itu beliau mengatakan, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, law ma anzalallahu hujjatan li khalqihi, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah bagi hambanya, illa hadhihi surah lakafathum, kecuali surah ini sudah mencukupi dalil untuk menunjukkan manusia berada dalam kerugian. Ingatlah ketika suatu ketika Umar bin Abdul Aziz berkata, innal layla wan nahar ya'malani fik fa'mal fihima, sesungguhnya malam dan siang itu senantiasa berputar pada masa kehidupanmu, maka beramallah engkau dalam malam dan siang. Ingatlah hari yang lalu, kata para ulama kita, adalah qadar yang sudah kita jalani. Hari yang lalu, qadar yang telah kita jalani, qadar yang berlalu, tak ada yang bisa memperbaikinya lagi. Kita perhatikan, tak ada yang bisa memperbaiki masa lalu. Tetapi kita masih punya harapan masa depan. Tak ada masa lalu, punya harapan. Masa depan masih punya harapan. Hari yang berlalu, qadar yang telah kita jalani, hari ini amalan kita, esok di akhirat baru kita menerima bagian ad-dunya. Darul amal laisal jazaa fi. Dunia ini darul amal dan tidak ada balasan di dalamnya, dan akhirat nanti adalah negeri pembalasan. Tak ada lagi amalan di dalamnya, maka kita harus beramal di dunia. Suatu ketika Taiful Abbatani beliau berkata, innal layla wan nahar ra'sun malil mu'min, malam dan siang itu modal pokok bagi setiap orang beriman. Ribhu hal jannah, keuntungan dari modal waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jannah, surga. Wa khusranuha an-nar, kerugian daripada modal itu adalah neraka. Maknanya malam dan siang diberikan modal bagi hidup kita. Banyak orang menyangka bahwa dia berdagang, dia tak punya modal. Padahal waktu yang ia korbankan, usia yang ia korbankan untuk usahanya, untuk semuanya, itu adalah modal yang besar yang harus dia tanam untuk setiap usaha yang ia lakukan. Yahya bin Mu'az mengatakan, al-laylu tawilun, malam itu panjang. La tuqsiru bimanamika, jangan dia dipendekkan dengan tidur. Itu waktu itu. Malam itu sebenarnya panjang, tetapi jangan dia dipendekkan dengan tidur. Banyakkan amalan pada malam-malam hari, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat. Lalu dikatakan lagi, wan-naharu naqiyun, siang itu bening bersih. Fala tudannisuhu bi'athamika, jangan dia dinodai oleh maksiat. Malam panjang jangan ditutup, jangan dipendekkan dengan tidur. Kemudian siang itu jernih, jangan dikotorkan dengan kemaksiatan. Kemudian para penyair mengatakan, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun wal layali mutajjarun mutajjarul insani wal ayyamu suqun. Para penyair lain mengatakan, sesungguhnya dunia hanyalah yang mengantarkan manusia, sesuatu yang mengantarkan manusia ke sorga atau ke neraka. Itulah dunia yang mengantar manusia ke sorga atau neraka. Dan hari-hari, ya, dan hari-hari itu nyata mengantar manusia sorga dan neraka. Malam adalah kedai. Wallayali, dan malam itu adalah mutajarru, kedai. Malam adalah kedai bagi manusia, ya, dan hari-hari yang lalu adalah pasar. Tinggal kita menjalani hari-hari, apakah ingin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri, ya, menasihati orang tua-tua, menanyakan, wahai orang tua, kalau tanaman itu sudah tua mau diapakan? Lalu yang tua-tua mengatakan, ya, saatnya untuk dituai. Lalu dia berkata pada yang muda, wahai anak muda, ingatlah tanaman itu kadang-kadang sudah dipetik sebelum tua. Maknanya mati. Lalu Imam Hasan Al-Basri juga memberi nasihat. Apa kata beliau? Ya, tidaklah satu hari yang dilalui anak Adam, maka seolah-olah hari itu akan berkata kepada mereka, wahai anak Adam, aku ini hari yang baru. Apapun yang engkau lakukan, maka aku akan menyaksikan apa yang engkau lakukan. Dan jika aku pergi, maka aku tidak akan pernah kembali lagi kepadamu. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, karena imbalannya akan ada di hadapanmu. Tundalah sekendak hatimu apa yang ingin engkau tunda dari setiap amalan, dari setiap pekerjaan. Tundalah apa yang ingin engkau tunda dari sebelumnya. Namun ingatlah bahwa kesempatan itu tidak akan pernah kembali lagi. Karena kalau aku telah pergi, aku akan meninggalkanmu dan akan tidak kembali. Jadi setiap hari yang datang adalah hari yang baru. Abu Muslim Al-Khawlani, dia mengatakan, sampai dia mengatakan, "Law ra'aitul jannata ayyanan," kalau aku melihat surga itu dengan mata kepalaku, "makana inni mustazadun," aku tak punya persiapan nak masuk sama sekali. Kalau aku melihat surga dengan mata kepalaku, aku tak punya persiapan untuk masuk. Lalu dia katakan, walau ra'aitul nara ayyanan, kalau aku lihat neraka itu dengan mata kepalaku, makanna indi mustazadun, aku juga tak punya persiapan untuk masuk ke dalamnya. Lihat bagaimana ulama-ulama kita memberi nasihat kepada kita tentang waktu. Banyak nasihat yang berikan, ya. Imam Qatadah berkata, senantiasa Rabbmu itu, ya, mendekatkan waktu yang terjadi hingga pada hari kiamat, sampai-sampai ia menjadikannya seperti hari esok, sebentar. Dulu lagi kecil, kalau nengok apa Ramadan, terasa lama sekali. Menunggu Ramadan, menunggu Lebaran, itu betul ditunggu-tunggu. Tapi sekarang sebentar aja rasanya lah habis. Sudah Ramadan lagi. Kadang satu tahun kata kita itu lah dua kali Ramadan. Ha? Begitu berjalan waktu, begitu cepat. Ya, waktu. Maka dia sesuatu yang berharga dalam hidup manusia. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Allah, karena tidak ada satu pun dari keadaanmu yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah nasihatkan kita tentang waktu secara umum. Lalu Rasulullah sebutkan apa itu lima. Yaghtanin khamsan qabla khamsin, ya, itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi Al-Munawi mengatakan, fa hazil khamsah. Apa yang lima tadi itu? Pertama, yang lima tadi adalah waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Yang ketiga, masa kaya sebelum datang waktu fakir. Yang keempat, waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Kemudian hidup sebelum datang kematian. Dikatakan oleh Al-Munawi, fahazihil khamsah. Lima perkara ini, la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Kelima perkara ini tidak disadari oleh setiap orang kecuali dia sudah mulai hilang dari dirinya. Waktu muda tu, baru terasa enaknya waktu muda. Ya? Dengan apa? Kalau saya tengok, kalau yang sudah tua-tua tu, nak solat pun lah payah, nak tegak pun payah. Jalan, maju tapi mundur kadang-kadang kan. Kulit tu lah kendur, mata tu lah kabur. Itu tanda dekat pintu kuburan. Mulai tu nak ngatur tidur, banyak. Baru sadar. Kita kadang-kadang baru enak punya gigi. Begitu nengok ada orang makan kacang, kita nak makan kacang tapi gigi tak ada. Terpaksa betelan saja kacang tu. Tak ada nikmat kacang tu jadinya. Begitu keadaan. Ya. Nah, mari kita lihat secara singkat. Pertama tentang nasihat yang khusus tadi. Tadi secara umum. Waktu muda. Ya. Waktu muda Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari kita. Waktu muda adalah masa-masa yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan diri. Bersiap belajar di waktu muda, belajar di waktu kecil. Kata para penyair, belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu, mengukir di atas batu. Belajar sudah besar seperti nulis di atas air, hilang sebentar, hilang. Nah, masa muda adalah masa persiapkan. Maka itu para generasi muda, manfaatkanlah hidupnya dengan apa? Dengan mempelajari agamanya. Karena awal wajib ala kulli muslim wa musliman, awal wajib bagi kaum muslimin dan muslimat mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agamanya dengan dalil-dalil yang terdapat di dalamnya. Nah, musuh di luar Islam sangat tahu peran pemuda, sangat tahu peran pemuda. Sehingga mereka akan merusak generasi muda dengan berbagai program yang akan mereka rancangkan di dalam protokol Opzion. Ini protokol Yahudi, ya. Ya, ini pada poin ini ada 26 poin. Pada poin ke-13-nya, ya, pada nomor pas apa 13 pada poin yang ketiga disebutkan oleh mereka. Ya. Apa kata dia dalam protokol of Zion? Ya, dikatakan begini, supaya umat manusia tetap dalam kesesatan, tidak tahu apa yang telah terjadi di belakangnya dan apa yang akan terjadi di hadapannya, tidak tahu rencana yang ditujukan terhadapnya, kami akan memalingkan pikiran mereka dengan membuat acara-acara hiburan dan entertainment, permainan yang mengasyikkan, berbagai macam jenis olahraga dan permainan yang memancing syahwat dan kelezatan mereka. Memperbanyak gedung-gedung yang indah dan bangunan-bangunan yang penuh hiasan. Kemudian kami buat surat kabar, berita, media yang mengajak mereka berlomba-lomba dalam seni dan berbagai turnamen. Sehingga mereka menjadi lalai. Lalai. Banyak generasi muda sekarang lebih banyak senangnya duduk-duduk bukan di majlis taklim. Di luar-luar, di tepi pantai, di jembatan-jembatan, di jalan-jalanan. Majlis-majlis taklim terkadang hanya dihuni oleh orang-orang tua. Masjid-masjid hanya dihuni oleh orang-orang tua-tua. Lihat bagaimana mereka ingin menghancurkan pemuda-pemuda. Dan pemuda-pemuda harus sadar. Di antara mereka pakai umpamanya food, makanan macam-macam jenis namanya. Dulu sebenarnya ubi goreng sajalah cukup kita. Kalau sekarang namanya agak lain. Walaupun tetap ubi juga. Tempat makannya juga lain. Ya? Ada lagi macam-macam yang disebutkan oleh mereka. Ini perlu kita perhatikan khususnya kepada para pemuda. Ya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Wa ja'alna lakum as-sam'a wal absara wal afidah, kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa? Agar semua nikmat yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemuda, ingat apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Tujuh orang, tujuh golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, wasyababun nasaa fi ibadati rabbih. Yani siapa dia? Di antara mereka itu adalah pemuda-pemuda yang hidup, yang tumbuh di dalam naungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa? Para pemuda khususnya, ya, manfaatkan waktu. Waktu muda yang diberikan Allah, ambil asuransi itu. Apa asuransinya? Orang kalau dia rajin beribadah waktu sehat, kemudian dia sakit, ibadahnya waktu sakit itu dinilai sama dengan dia ngerjakan ibadah itu dalam waktu sehat. Itu usara asuransi kesehatan dia tuh. Dijamin dia dapat asuransi itu. Setiap orang yang bangun sholat subuh, berarti hari itu dia sudah dapat asuransi jaminan dari Allah kehidupannya. Maka para pemuda bangkit, bangun. Kalau anda kerjanya itu masuk jam 6, kan lucu seorang pemuda muslim atau orang muslim bisa terlambat kerja. Apa dia sholat subuh atau tidak? Kalau dia sholat subuh, maka dia tidak akan pernah terlambat dari kerja waktu yang ditetapkan untuk dirinya. Maka manfaatkan waktu, ya. Maka Rasulullah memuji pemuda. Inna Allah Azza wa Jalla. Ini kata Rasulullah menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla la ya'juba minas syabab, sangat takjub kepada para pemuda. Laisat lahu sabwah. Pemuda yang mana? Yang tidak memperturunkan sabwah. Pemuda yang tidak memperturunkan hawa nafsu. Ya namanya muda, semangat, semuanya akan muncul. Ingin ini, ya. Semuanya harus ada, milik ini, itu semuanya. Banyak pergaulan yang menarik, apanya, pakaian, semacam-macam pakaian, ya. Nah, ini akan memancing diri setiap pemuda. Tapi pemuda yang tidak memperturunkan hawa nafsunya, dan dia berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah sangat dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di dalam sebuah riwayat dari Mu'az bin Jabal, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser telapak kaki anak Adam pada hari kiamat, hatta yus'al an arba' hisal, sampai dia ditanya tentang empat perkara. Sampai dalam riwayat ini disebutkan, an umrihi fima afnahu wa syababihi fima abla, dan masa mudanya, ya, kemana ia habiskan, ya. Berkata apa Daud At-Ta'i, sesungguhnya malam dan siang adalah tempat persinggahan. Dia akan mengantarkan manusia pada akhir sebuah perjalanan, ya. Jika engkau mampu menjadikan bekal, mencari bekal pada setiap tempat persinggahanmu, maka lakukanlah, karena perjalanan mungkin berakhir dalam waktu yang dekat. Akan tetapi kepastian jauh lebih cepat dari batas perjalanan. Maka bersiaplah, persiapkanlah perjalananmu menuju akhirat. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, tapi ingat, kematian ia akan datang tiba-tiba tanpa memberikan aba-aba dan berbagai pun peringatan. Ini tentang waktu muda. Kemudian waktu sehat. Ya, waktu sehat. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yawm al-qiyamah yakni al-'abdu min an-na'im." Awal pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, ayyuqala lahu alam nusiha laka jisman. Allah katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan badanmu dan telah memberikan wa nurwiyaka dan telah memberikan ya padamu air al-ma' wal barid. Ma'ul barid. Bukankah Allah telah memberikan kepadamu kesehatan dan memberikan kepadamu air yang dingin, penyejuk dalam panas, ya? Lihat, bukankah Allah telah memberikan? Dan itu akan ditanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Banyak nasihat-nasihat, ya. Al-afiyah mulkul khafiyu. Kesehatan itu adalah kerajaan yang tersembunyi. Ya. Na'im, ya. Kenikmatan itu al-amnu was-sihah. Di antara kenikmatan itu adalah keamanan dan kesehatan. Aman, negeri kita ini aman, subhanallah. Ha? Aman, kita nak berjalan aman, semuanya aman, ya. Itu perlunya ada keamanan. Nikmat. Maka orang-orang beriman adalah orang-orang yang juga suka menciptakan keamanan. Tak mau. Sampai hak-hak jalan pun ada diatur tuan. Di dalam Islam, hak jalan, duduk di jalan ada aturannya, ada apanya. Semua ada aturan. Nah, orang beriman, dia mematuhi aturan. Untuk keamanan, diberikan keamanan. Ya. Maka bagaimana jaminan yang terjadi dalam Islam itu diakui. Ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir yang sudah mendapatkan perlindungan atau perjanjian dengan kaum muslimin atau dengan negerinya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tengok itu jaminan. Umat Islam harus berusaha. Bukan golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kerjaannya menipu dan menakut-nakuti orang. Ya. Kemudian perhatikan bahwa nikmat sehat, ya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu kaya. Kaya yang Allah berikan, hati-hati. Ya. Karena waktu kekayaan yang Allah berikan, pertama itu ujian jelas. Kaya miskin itu ujian dari Allah, bukan kemuliaan. Sebab soal kaya banyak. Kini kalau kita buka di internet saja, kita bisa tengok itu kucing terkaya dunia. Ada anjing terkaya dunia. Berapa warisan dari tuannya. Itu bisa dilihat. Miliaran-miliaran yang diwarisi oleh seekor binatang. Bayangkan, ya, beruang. Sudah ada duit, tak ada ahli warisnya yang menerima. Soal mobil itu belibis, burung belibis berapa banyaknya, tiap hari belibis, belibis, belibis terus, ha? Banyak dibuat. Karena itu bukan ukuran kemuliaan. Allah tidak memuliakan orang dengan harta. Tapi Allah muliakan manusia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum wa fi wala ila amwalikum. Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, jasmanimu, dan Allah juga tidak lihat itu harta kalian. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kulubikum wa amalikum, hatimu dan amalanmu. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka perhatikan, orang-orang yang rakus pada dunia, kata Rasulullah, mazibani, tidak ada dua serigala, jai'ani, yang lapar, yang dahaga, yang rakus dalam keadaan lapar, ursila, yang dilepas kepada firanam untuk menerkam kambing, ya, biabsadalaha, yang akibatnya lebih besar daripada min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi, melebihi daripada orang yang rakus pada harta dan pangkat di dalam agamanya. Artinya apa? Kalau itu serigala lapar, dua ekor serigala lapar dilepas kepada kambing itu, cabik-cabik kambing itu. Tetapi orang yang lebih haus kepada harta dan kedudukan itu, kalau dia dilepaskan berdua bertarung, itu lebih dahsyat akibat yang dia akibatkan oleh kerakusannya tadi. Dia bisa menghancurkan persaudaraan, dia bisa mencaci maki satu sama lain, lebih macam-macam yang akan dia lakukan. Nah, maka hati-hati harta itu sendiri. Ya, ini tidak bermakna kita tak boleh jadi orang kaya, ya. Tapi gunakanlah kekayaan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga adalah waktu luang. Kita ringkas karena kita sampai jam 7. 7.30. Jam 7 kalau materinya tanya jawabnya setengah. Oh, sampai jam 7, ya. Kemudian waktu luang. Masa kita yang luang, ya. Kita sering bilang kadang-kadang kita tu banyak istirahat. Ya. Istirahat sebenarnya bekerja apa, berpindah satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Maka saya sendiri kadang-kadang berpikir, ini pandangan saya, apa? Bahwasanya tidur itu bukan istirahat. Tidur bukan istirahat. Kenapa? Karena banyak ulama kita kadang-kadang mereka hanya tidur 2 jam. Dikatakan bahwa Syekh bin Baz, Syekh Albani, rahimahullah, mereka itu tidurnya cuma 2 jam sehari. Umurnya tua, hafalannya tak hilang-hilang. Kuat ingatannya, hafalannya bagus. Kita yang muda ni, ha? Yang mungkin tidurnya 8 jam, sudah ditambah lagi 2 jam di majlis taklim, tambah lagi tidur 3 jam. Pokoknya tak berhenti tidur-tidur. Di mana tempat kita bisa tidur, kita nak tidur. Tapi baru umur berapalah lupa semua tu, ha? Kadang bercermin pun lah lupa tengok muka tu sendiri, ha? Bertengok waktu. Lagi pula cubalah kalau ada orang nak tidur, baru aja nak tidur dia langsung mimpi dikejar imau. Jatuh ke sungai dikejar buaya. Saya yakin dia nyesal tidur tadi tu. Dia kalau dapat tidak tidur tenang, tidak tak tenang dia. Tidur, istirahat. Para ulama juga katakan berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Bosan, kita agak letih, kita nak baca-baca buku buku pelajaran agama, kita pindah baca buku hadis. Khusus habis hadis kita baca Al-Quran, habis itu kita baca lain, lalu kerja. Nah, ini yang kita ingin lakukan. Dengan kita melakukan ini, kita manfaatkan semua waktu kita. Kita yang bekerja umpamanya, kadang-kadang kan ada waktu luang. Berjalan aja dari rumah ke tempat kerja naik motor. Sebenarnya kan kita bisa baca ayat apa yang bisa kita baca di atas motor. Ini kadang enggak. Lewat aja waktu habis, kita tengok kiri, tengok kanan, pandang ini. Lidah kita tak jalan. Ya, kita manfaatkan waktu kita, ya. Waktu yang luang. Karena dua waktu ini sangat menipu manusia. Ya. Karena kematian tidak akan mengenal ajal manusia itu. Kemudian waktu terakhir adalah waktu hidup. Jelas. Ya, waktu hidup. Suatu ketika, saya ulangi, Imam Hasan Al-Basri berkata pada orang tua. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai orang tua, tanaman sudah tua itu diapakan? Waktunya untuk dituai. Kemudian beliau memandang orang muda, wahai orang muda, ingatlah anak-anakku yang muda, kadang-kadang tanaman itu sudah dipetik sebelum tua. Suatu masa Imam Fudail bin Iyad dilihat seseorang, lalu beliau bertanya, wahai saudaraku, umurmu berapa tahun? Orang itu berkata, umurku sudah 60 tahun. Imam Fudail katakan, sudah 60 tahun itu bermakna engkau berjalan ke haribaan Allah semenjak 60 tahun yang lalu. Berarti engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya paham maksudnya langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Imam Pudel tanya lagi, ya akhi, wahai saudaraku, tahu dak engkau makna dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Sebab kadang-kadang memang manusia itu mengucap pandai tapi dia tak tahu tuntutan ucapan. Saya contohkanlah dulu sikit. Apa itu? Kadang-kadang kita jumpa kawan, kita ucap assalamualaikum. Kawan kita jawab waalaikumsalam. Lalu kawan kita yang di samping kita bertanya, siapa itu? Langsung kita cakap, oh itu penipu tu, kata dia. Jangan, tadi nggak bawa salam, itu biasalah, basa-basi. Padahal tuntutan dari ucapan salam itu, wahai saudaraku, semoga engkau selamat dari lisanku dan tanganku. Karena orang muslim itu man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Mana orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya? Ah, ini dia. Ah, tapi dia ucap dia tak paham. Ya? Dia ucapkan itu tapi dah tu dicaci orang, dipitnah orang, di macam-macam. Ah? Berarti tak tahu dia tuntutan. Nah, seperti ini Imam Pudel bertanya pada temannya, wahai saudaraku, tahu dah engkau makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Ketahuilah, kata Imam Pudel, kalau kita ini sadar kita dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita menikmati semua nikmatnya kecuali Allah minta pertanggungjawaban. Sudahkah engkau bersiap untuk itu? Kita pun tengok kalau kita soal persiapan enggak. Kita belajar. Kadang-kadang bapa ibu kerja. Kalau ditanya, pak, kerja dari pagi sampai sore untuk apa? Orang tua cakap, untuk masa depan anak. Anak kuliah? Iya. Yakin dia jadi sarjana? Itu belum tentu, Ustaz. Hah? Belum tentu? Kenapa? Usahakan. Ya, nama orang tua bertanggungjawab lah. Alhamdulillah, orang tua bertanggungjawab. Kalau dia lah jadi sarjana, yakin tak dia dapat kerja? Itu juga belum tentu juga pula, Ustaz. Tanya. Tapi enggak usah. Itulah tadi tanggungjawab, amanah. Ditanya lagi, kalau dia dapat kerja gajinya besar tak? Belum tentu. Kalau gajinya sudah besar, yakin tak bapak bisa nikmati? Ibu bisa nikmati? Belum tentu. Kalau bapak dan ibu bisa menikmati, yakin tak akan bahagia? Juga belum tentu. Semuanya belum tentu dan ragu tapi sudah persiapkan. Mati? Yakin tak? Oh, kalau itu yakin tuh Ustaz. Kalau soal mati. Sudah tak bersiap? Itu yang belum tuh. Yang disiapkan yang tak pasti, yang pasti tak disiapkan. Itu rugi kita. Ini tak bermakna semenjak itu makan tanda, apa tanda. Tidak, kita bersiap untuk mati itu gunakan dunia ini untuk bekal kematian kita. Manfaatkan dia. Lalu Imam Buddha kata, sudah tak engkau bersiap? Lalu sahabatnya katakan, bagaimana bersiap? Imam Pudel katakan, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya Allah akan memperbaiki keburukan masa lalumu. Tadi saya katakan bahwa masa lalu adalah pengalaman yang tak bisa kita rubah. Tak ada yang bisa rubah, tapi Allah bisa menilainya jadi baik kalau kita merubah keadaan masa depan kita. Sisa usia yang dibagikan Allah, maka perbaikilah. Maka sekali lagi, selagi Allah memberikan kesempatan untuk beramal, jangan suka nunda amalan. Karena hanya orang-orang yang memiliki kelemahan, orang yang memiliki kelemahan hatilah yang selalu menunda-nunda kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Saya rasa itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pembahasan kita di pagi hari ini, pemirsa, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda lagi mendengarkan siaran ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa SMS nomor KAPIP 085252661450, 085252661450. Sambil kita menunggu beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ada yang masuk, ya. Tadi kita sudah membahas tentang persiapkan diri kita sebelum datangnya lima hal. Terus ada yang bilang ini, Ustaz, ya, mumpung kita lagi masih muda, ya kapan lagi kita mau mengumpulkan harta kita bekerja, ya nanti kalau udah tua, baru kita giliran kita menghabiskan harta yang sudah kita kumpulkan. Gimana, Ustaz, ada tanggapan biasa seperti itu? Iya, kalau jawaban gitu kita tanya, yakin antum umur antum sampai tua? Yakin antum? Jangan-jangan besok antum sedang berjalan mati. Memangnya malaikat maut akan nurun nunggu antum sampai tua baru apa dikasih sudah antum nikmati harta baru cabut nyawa? Nggak ada. Wamal mautu illa sarikun taksasuhu yasudu bila kafin wa yas'a bila rijlin. Tidaklah kematian kecuali seperti pencuri tanpa bayangan, menarik tanpa tangan, berjalan tanpa kaki. Wa man lam yamut bisayfin mata bighairihi, siapa yang tidak mati oleh pedang maka dia akan mati oleh sebab yang lainnya. Tanawwa'atil asbab, banyak sebab kematian, namun kematian satu saja yang memisahkan kita dari dunia kita. Maka bersiaplah, kata seorang penyair, kata kan min urusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubida arwahuhu lailatul qadri. Berapa banyaknya kamar pengantin yang dihiasi sang kekasih menanti kekasih pujaannya, namun nyawa sang kekasih dicabut Allah pada malam penantiannya. Sadarlah pemuda, sampai nyawa tidak menantian menyongsong Anda, tidak menunggu Anda, menyongsong setiap hari kita makin dekat. Tidak dilarang untuk berusaha yang halal. Masa muda, saatnya untuk mengumpulkan harta. Iya, tapi harta yang paling berharga adalah iman, amal. Ini yang harta yang paling berharga. Kenapa antum tidak ambil harta yang paling berharga? Kita katakan pada mereka, cobalah perhatikan. Kalau di negeri ini ada orang yang paling kaya, hampir setiap sudut ada rumahnya, semua tanah seluas mata memandang, dia punya ada bagian. Lalu kita juga lihat ada orang yang paling miskin. Kalau mereka mati, tempat masuknya pasti sama. Tak akan beda tu. Tak ada jalur lift sini, jalur lift istimewa, tak ada. Tempat masuknya sama, ukurannya juga sama, yang dipakai juga sama. Lalu untuk apa dia mengumpulkan yang banyak-banyak tu? Maka kumpulkanlah hartamu semuanya, tapi gunakan dia untuk meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita katakan. Kita bacakan saat ada beberapa SMS yang masuk nih. Mudah-mudahan yang bisa dijawab jawab, Ustaz. Kalau enggak ya kita lewati nanti, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah sah jika kita menikahi wanita yang sedang hamil meski itu hasil dari lelaki yang menghamilinya? Dan mungkin ini ada laki lain, Ustaz, yang menghamilinya tapi tidak siap menikahinya, tapi dia yang menikahinya. Dan jika ia mempunyai anak perempuan dari hasil zina tersebut, bagaimana mahram antara ayah dan anak perempuannya? Supaya, Ustaz. Materi ini sebenarnya sini sudah ada Ustaz dah yang membahas tentang fikih. Fikih ada tapi belum nyampe, Ustaz. Hah? Belum nyampe. Maka tanyakan sama Ustaz tuh biar cepat sampai, ya. Iya. Itu lebih baik. Ya, silakan. Selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum arisan yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu pengajian? Syukran jazakallahu khair. Afwan. Tolong soalan jangan dulu masalah fikih. Bukan saya tak mau bahas, tetapi materi kita hari ini bukan masalah fikih. Tanyakan saja masalah itu pada ustaz yang ada di sini. Sebab nanti kalau saya keluar pandangan, nanti saya berbeda. Tetapi antum sebenarnya tak bisa berbeda. Sama ustaz bisa berbeda, jemaah mungkin tak bisa untuk menerima sebuah perbedaan itu. Maka antum silakan tanya yang apa kepada ustaz-ustaz di sini saja. Ya. Barakallah. Kemudian bagi kaum muslimin sekalian yang baru bergabung, ya Anda bisa mungkin bergabung lewat SMS di nomor 085252661450. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah memberikan kebaikan yang untuk antum. Ana mau bertanya Ustaz. Ana baru mengenal sunnah. Ana masih berusia sekitar 25 tahun. Ketika ana semangat-semangatnya untuk mengamalkan sunnah, untuk ngaji, untuk hadir di majelis ilmu, kok perasaan ana semakin banyak ujiannya, semakin banyak cobaannya, baik itu dari teman-teman gaul, bergaul, maupun dari lingkungan ana. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Alhamdulillah, itu pertanyaan bagus, dan terutama pertanyaan dari generasi muda. Ketika kita semangat-semangat sunnah, semangat ini banyak tantangan. Ada beberapa catatan yang penting dulu, ya. Karena jangan pula kita sampai ketika semangat itu pula kadang-kadang orang salah. Semangat ngamalkan sunnah akhirnya nyebut semuanya ahli bidah. Tak ada rem, tak ada ini, tak pandai ilmu, ini juga salah. Semangat mengamalkan tapi lihat, ya. Ada kadang-kadang kita tahu sunnah tetapi saatnya belum untuk diamalkan. Ada contoh solat pakai sandal. Itu di antara sunnah Nabi. Tapi orang tak tahu, cuk. Kapan itu dipakai? Kalau kita solat ke Masjid Agung, tentu sandal orang naik ke kepala kita. Semangat saja tidak cukup, tapi kita perlu ilmu. Nah, ketika kita sudah bersemangat untuk ngamalkan sunnah ini, lalu ada tantangan, tak ada persoalan, sabar menghadapinya. Karena orang yang menghidupkan sunnah, orang yang mengamalkan sunnah di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapat pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah itu. Bayangkan, pahalanya dia dapatkan, tapi itu tak bermakna kita lebih tinggi dari sahabat. Jangan salah paham. Wah, kalau gitu kita ngamalkan sunnah banyak, berarti pahala kita lebih banyak dari sahabat. Kena pahala satu kita ngamalkan 50. Jangan salah paham. Kalau kita dapat pahala 50, sahabat dapat tak juga 50 pahala tu? Dapatlah. Sebab siapa nunjukkan pada satu kebaikan lalu diamalkan orang, maka dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkan. Kita mengamalkan itu dapat 50, sahabat dapat tak juga? Dapat, ditambah dengan nama sahabat, tentu lebih tinggi. Lagi pula, kalau orang gaji besar, belum tentu dia lebih mulia dari orang gaji kecil. Kadang-kadang sebuah direktur perusahaan dari pemimpin sebuah daerah lebih tinggi gajinya apa direktur perusahaan, tapi dia tidak akan lebih mulia dipandang masyarakat dibanding dengan kedudukan apa pemimpin kepala daerahnya, walaupun enggak pemimpin daerah itu gajinya kecil dibanding direktur sebuah perusahaan. Ya, ini satu ini. Nah, maka tetap semangat, sabar, kemudian nuntut ilmu, ya. Jaga, karena hati-hati juga ketika kita semangat ngamalkan ini, hati-hati. Jangan sampai ada orang semangat. Kini banyak pemuda mudah terjebak semangat berjuang Islam, akhirnya jadi teroris. Nah, semangat ni berjuang pokok, tegakkan Islam. Kalau cepat masuk surga, berjuang nak cepat masuk surga. Sebab nanti dinanti oleh bidadari. Yang aneh kita, kenapa pula tak ustaz ni tak cepat mati ngejar bidadari? Kenapa kita pula disuruh mati duluan? Kenapa tak dia saja yang cari bidadari dululah jamin masuk surga? Kenapa pula kita yang disuruhnya duluan? Tengok, itu kesalahan. Tapi kadang-kadang semangat tak cukup. Kita kena ilmu. Ini apa, ya? Ada kelembutan. Kadang-kadang kita ni merubah orang tu bukan dengan kekerasan, lembut. Bahasa lembut. Kalau kita sudah tahu akidah itu baik, ya, maka hiasi akidah yang selamat itu dengan akhlak mulia. Ibarat batu cincin lah, nak. Kalau kita dapat batu akik yang mahal, cantik, ya, nak kita pakai jadikan cincin. Jangan diikat dengan tali rapia yang dapat dari parit, hitam, legam. Kita lilitlah batu akik tadi. Tak ada, walaupun terpekik-pekik kita bilang ini akik asli apa. Tak ada orang percaya. Begitu juga kalau kita sudah punya akidah yang baik. Kita tahu sunnah, kita tahu akidah yang baik. Bagaimana kita mengajak manusia dengan itu? Dengan akhlak yang mulia digambarkan oleh aplikasi pancaran daripada akidah yang baik. Kalau akidah kita baik, perangai kita tak baik, tak ada orang yang jadi tertarik kepada dakwah itu sendiri. Ya, semangatlah tetap, tapi ingat, tetap nuntut ilmu dan belajar. Jangan hiraukan apa yang dikatakan oleh kawan kita, namun balaslah mereka dengan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman allazi yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang hamba Allah yang Maha Rahman itu berjalan di muka bumi ini dengan tawadu, tenang. Apabila orang jahil berkata kepada mereka, justru mereka kan qalu salama. Mereka mengucapkan perkataan yang baik kepada orang-orang jahil itu. Ya, semoga berkat bagi kita. Jazakallah khair, Ustaz. Kemudian Ustaz, ini masih ada yang bergabung, Ustaz. Alhamdulillah, serta kita ini banyak yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Kemudian selanjutnya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau tanya Ustaz, saya bekerja di sebuah perusahaan, cuma karena saya bekerjanya dari pagi sampai sore sampai malam, jadi waktu ana untuk hadir di majelis ilmu itu tidak ada. Ana hanya mencukupkan dengan membaca. Apakah cukup kalau ana hanya sekedar membaca tapi tidak hadir di majelis ilmu? Support nasihat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kerja dari pagi sampai malam. Apakah kita tak pernah balik? Kita mendap di tempat kerja, kita tidur tempat kerja, kita makan di tempat kerja. Tak ada masa libur kita, tak ada masa ini. Itu mustahil. Tak ada orang bekerja macam itu. Ada masa libur. Nah, manfaatkan masa libur itu, tuan. Manfaatkan masa libur. Di samping ini, antum baca, antum catat. Antum catat, antum dengar radio, antum catat, antum tanyakan. Bila nanti ada masa waktu libur dan ini, antum cari kesempatan untuk bertemu mungkin dengan ustaznya, dengan apa bertanya. Mudah-mudahan itu termasuk kita untuk mempelajari agama kita. Ya? Tapi kalau kita sama sekali tak pernah, kini kan mudah, radio ada. Antum ada uang, beli alat, ya yang kecil apa semuanya. Antum sambil kerja, antum bisa dengarkan radio kayak gini, antum bisa. Mungkin antum sedang kerja gini, antum bisa dengarkan radio dan antum bisa ngirimkan ini. Ini merupakan wasilah ta'lim yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita manfaatkan itu. Moga-moga itu bermanfaat. Ya. Karena orang bekerja tidak menghalangi untuk nuntut ilmu. Tidak menghalangi, cuman bagaimana kita memanage waktu. Coba tengok, berapa banyaknya orang bekerja dari pagi sampai sore, sampai malam, tapi masih tetap punya waktu untuk olahraga. Ada tuan. Bahkan pakaian olahraga itu pun khusus. Ha? Tasnya pun khusus. Topinya pun khusus. Semua khusus. Tapi yang dia tak ada cuman adalah waktu untuk taklim. Ha, tuan. Apa berarti dia tidak meluangkan waktunya? Sehingga para penyair katakan, ya khadimal jismi, wahai orang yang terlalu sibuk memikirkan urusan jasmani. Laparnya lah, makannya lah, sehatnya lah, semuanya. Kam taskali khidmatihi. Berapa banyak kesusahan yang kalian derita karena pengabdian seperti itu. Akbil ala roh. Mulai sekarang berubah, utamakan kehidupan rohmu karena engkau diinilai hidup dengan hidupnya roh itu. Maka kita kasih, ya. Cari, kita luangkan waktu, bukan cari waktu luang. Ya? Ah, ini coba antum cari waktu yang bisa, mungkin ya, mungkin ada seminggu, mungkin ada waktu untuk olahraga. Kalau terlalu banyak waktu olahraga, antum kurangi, gunakan waktu untuk apa? Untuk belajar. Taklim tidak mesti antum setiap hari taklim. Ya? Seminggu sekali boleh, ya, 2 minggu mana antum siap. Yang penting ada semangat untuk taklim, ya. Di samping antum tadi baca-baca, antum catat. Yang tak paham, jangan memahami sendiri. Kalau betul antum tak paham, catat, tanyakan pada ustaz. Itu caranya. Ya. Barakallah. Gini Ustaz, masih ada lagi nih pertanyaan. Kita bacakan selanjutnya. Mudah-mudahan para pendengar sekalian yang masih mendengarkan siaran kita di pagi hari ini. Sekali lagi bagi antum yang ingin bergabung, bisa SMS nomor 08-5252-661450. Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ustaz, ana seorang pengajar di sebuah sekolah umum. Cuman ana punya masalah terhadap anak didik ana yang sering merokok. Apakah ada kiat-kiat yang bisa Ana terapkan kepada mereka agar mereka berhenti untuk merokok. Sebab sudah sering Ana nasihatkan, Ana kasih ini tapi masih merokok di luar dan sering ketemu. Dalam hal ini perlu kerjasama dengan orang tua dan pihak sekolah. Bertemu ya dengan orang tua, lalu terutama kumpulkan dulu data anak ini merokok ini, kalau perlu catat ada saksi bahwa dia merokok ini. Kemudian nanti panggil orang tuanya, panggil orang tuanya ya, baru dibilang ini anak dipanggil. Kemudian kalau ada saksinya dilihatkan bahwa anak ini, bahwa kita bukan kena apa, ini merokok ini, nanti bisa nasihati keadaan ini dan kasih tahu sama orang tuanya. Kemudian nanti mungkin anak sudah pergi atau apa, ya antum bisa buat perjanjian kemana orang tuanya, gimana pak, gimana masalah rokok anak ini. Ah, sehingga mungkin dia merasa antum bisa melarang dia di ini, tapi di rumah orang tuanya juga harus memahami. Kadang-kadang ya sebagian ya di sekolah kita merasa ingin melarang dia merokok, namun di rumah justru dia mendapat rokok. Ah, atau di luar, atau sebagian orang tua yang tahu dia membiarkan anaknya merokok biasa saja ya, tapi kadang-kadang banyak orang tua yang tidak tahu anaknya yang merokok, tidak tahu sebab anak di depan orang tua sangat baik, tak mau merokok. Nah ketika kita laporkan anak merokok, orang tuanya tak yakin. Maka itu saya katakan kita cari ini, oh dia merokok hari ini tanggal sekian dia merokok, kemudian siapa saksi dia merokok. Kalau kita ini baru kita apa, tidak langsung hukuman dengan hal yang apa, atau mungkin kita beri hukuman. Kalau antum dapat ini, lihat hukuman yang mendidik ya, lihat hukuman yang mendidik kepada anak-anak ya. Kadang-kadang ada pula menghukum anak merokok, justru disuruh dia merokok banyak-banyak ha? Biar dia apa, insaf. Itu kan paksaan kita ya, coba larang. Gambaran kadang-kadang sebagian anak-anak ini hanya ikut-ikutan oleh sahabatnya ya, bahaya rokok itu bagaimana semuanya, dan ini perlu kerjasama itu yang penting ya, supaya hukuman kita itu justru tidak mendatangkan kemudaratan pada anak kita sendiri ya. Maka lihat orang tua juga kita ajak untuk komunikasi. Ini perlu komunikasi antara guru dengan wali murid ya, saling menyokong sehingga anaknya kemanapun kalau dia dapat laporan bahwa dia merokok di luar oleh orang tuanya, ini ibu guru melaporkan dia juga nih, akhirnya dia kemana mau pergi ya. Nah sampai nanti kita juga menanamkan pengawasan Allah bahwa apapun yang ia lakukan Allah mengetahui. Ini yang kita tanamkan itu semenjak dini sebenarnya ya. Moga-moga bermanfaat. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat dari apa yang telah Ustaz sampaikan ya, apa yang telah Ustaz jawab dari beberapa pertanyaan sudah masuk. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan dari mahasiswa Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, ana sekolah di sekolah yang mengajarkan kebanyakan pelajaran umumnya Ustaz, sedangkan pelajaran agamanya dikatakan kurang atau enggak ada. Jadi bagaimana cara ana untuk menuntut ilmu agama, atau apakah ilmu yang ana pelajari ini bisa bernilai ibadah, maksudnya mungkin ilmu umumnya Ustaz? Iya, ingat ya, ilmu yang paling utama itu ilmu agama. Tapi itu tidak dilarang untuk belajar masalah ilmu umum, apalagi ilmu-ilmu mungkinnya kalau perawat ya, itu perempuan perlu adanya ya, itu bermanfaat bagi dia nanti. Jangan sampai nanti kalau masih ada bidan-bidan laki-laki kan bisa digantikan nanti oleh bidan perempuan. Ada spesialis kandungan juga perempuan. Eh, bermanfaat. Tetapi bagaimana dia belajar agamanya? Seperti tadi saya katakan, cari waktu. Ketika libur, cari waktu untuk belajar agama itu. Ya? Dalam seminggu kalau apa. Nah, kalau sekiranya kita itu kos, ya kan? Waktu kita di situ, sementara di situ, ini ingat kita kan tak di lokal terus. kita cari kawan ada satu kelompok ini, kita belajar agama, kita dengarkan radio, kemudian kumpulkan catatan seperti ini, lalu ditanyakan kepada ustaz. Tidak hanya problem kita, masalah agama kita, kita tanyakan. Karena kini mudah, radio ini nikmat dari Allah. Ya, bagaimana belajar agama? Bisa. Waktu libur, ya, habis istirahat itu, gunakan waktu untuk baca Quran, habis ngaji, kan bisa. Habis belajar umum, ya, nanti istirahat kita sebentar ini, kita baca Quran. Jadikan Quran itu teman istirahat kita. Ya, khairu jalisin fi zaman kitab. Ya, sebaik-baik teman duduk kita itu adalah kitab. Ya, Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yang kita baca. Itu baik teman duduk kita dimanapun. Ya, jangan terlalu banyak cerita ini, apalagi kalau perempuan, ya, nantilah masuk ribahnya, masuk ininya, macam-macam lah yang kita ikut. Tidak, tetap kita pelajaran, ya, karena ini agama kita tinggal, kita belajar agama, kita dengar, kita catat, kemudian kita tanyakan. Bila ada waktu luang, kita buat. Seperti kita di Pekanbaru, ya, itu ada banyak yang mahasiswi atau apa, habis kuliah mereka belajar tahsin Quran, ya, tahsin Quran, ya. Di rumah saya itu yang tahsin Quran akhwatnya itu sampai 200. Dan itu rutin diganti-gantikan sampai 200. Pas hari Sabtu, karena ini hari libur, mahasiswa kadang apa ini, ya, itu ya bukan yang apanya, karena orang perempuan tetap perempuan ngajarnya, orang rumah ngajarnya. Itu sampai 80 orang. Mereka tahsin terus, kemudian meningkat. Apa itu? Mereka pulang ada jadwal untuk ngapal Quran lagi. Dia tetap kuliah. Urusannya tidak ada lain. Dia kampus, pulang kampus dia ngajar. Kalau tak dia ngajar, dia belajar. Subhanallah. Dengan pakaiannya yang lengkap, yang bagus, mahasiswi, ya. Paling tidak dia tamat, dia hafal 2-3 juz. Ada waktu. Dan banyak kita jumpai orang-orang yang seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita memanage waktu. Kalau sekiranya kita sudah tak bisa memanfaatkan waktu, coba manage waktu. Tapi kalau kita memang tak pandai memanfaat, sudah bisa manfaat waktu, jangan dimanage-manage waktu, manfaatkan aja waktu. Sehingga ada seorang Syekh kita ditanya, Syekh, bagaimana cara engkau mengatur waktu? Beliau jawab, tak ada masa saya untuk mengatur waktu. Yang ada adalah manfaatkan waktu. Jadi tak ada, kita ni buat program saja. Program hari ini baca Quran, hari ini baca ini, hari ini tengok, hari ini tak buat, besok buat lagi program. Akhirnya kita cuma sibuk menulis program kerja tapi tak pernah dikerjakan. Nah, kalau begitu apa manfaatkan waktu dengan yang lebih manfaat? Jangan sibuk nak buat program itu dulu. Nah, supaya teratur, kalau antum sudah bisa manfaatkan waktu, teratur itu semua. Tapi kadang-kadang kan kita tak bisa manfaatkan waktu, yang waktu yang mana kita manfaatkan? Itu kalau antum lagi belajar, ya, lagi belajar ini, ya, tentu antum belajar umum, ya, tak mungkin antum bisa berpikir ada, memang ada ulama kita kalau dia duduk taklim itu, ya, yang didengar lain, yang dicatat lain. Tapi kalau ditanya, semua yang didengar hafal dia. Begitu cerdasnya ulama gitu tuh, tak ada lawan kecerdasannya kalau soal ulama Islam tuh. Syekh Islam Ibnu Taimiyah sekali mendengar saja hafal langsung tuh. Ha? Imam Bukhari berapa hafalan? 600 ribu hadis. Diaduk-aduk 100 hadis itu, ha? Ketika dites Imam Bukhari itu ngapal hadis. Imam Bukhari kan umur 15 tahun sudah hafal 20 ribu hadis. Kalau kita 15 tahun 20 ribu habis. Ha, itu agak beda-beda sedikit hadis dengan habis. Ha? Lihat kekuatan hafalannya. Datang 10 ulama, masing-masing punya 10 hadis yang sudah dicampur aduk, ini sanadnya ini, matannya ini, campur aduk, dihadapkan 10 soal setiap orang kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari bisa memperbaiki lagi sanad itu yang menakjubkan orang. Imam Bukhari rahimahullah hanya mendengar sekali saja soalan tu. Dan dia ini tadi, Syekh ini mengatakan begini, hadis pertamanya ini, kedua ini sampai 100 itu disebutkannya dulu lah tu baru disusunnya. Sekali dengar tuah. Kita aja di komputer gini lambat nge-save langsung hilang tuah. Ha? Begitu kekuatan ulama kita. Nah, waktu ini dalam agama. Sekarang waktu baik ukhti atau ikhwan ada kesempatan manfaatkan waktu agama. Ya? Manfaatkan sehingga waktu kita Tidak ada anak kampus sebenarnya. Habis dari kampus, dia satu kosan, ada taklim. Dan kita banyak mendapatkan seperti itu di kampus-kampus. Pulang. Apa? Pulang kampus, dia di rumah. Ada waktu lowong, dia pergi pengajian. Tak ada, dia buat ngajian untuk anak-anak. Di rumah, kosannya. Subhanallah. Masyarakat merasa bermanfaat. Dia tak banyak kesibukan. Pergi kampus, pergi ini. Duit pun tak banyak. Keluar. Ya? Nah, itu saya rasa untuk pagi ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sangat berharga dalam hidup setiap orang. Al-waqtu kasayb. Waktu itu seperti pedang. Apabila kita tak dapat manfaat, maka dia akan memenggal diri kita. Maka terpisahlah kita dengan waktu. Tak ada lagi kesempatan untuk kembali mengamalkan kalau hal itu telah berlalu. Maka selagi Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, maka kita perbaiki diri menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gapailah surga dunia ini dengan cara mencari ketenangan di dalam ketaatan pada Allah. Syekh Islam Ibn Taymiyah katakan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Surga dunia itu apa? Ketenangan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.